بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. روى أحمد بسند جيد وأبو داود، فقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يقرأ هذا كله. المصنف رحمه الله تعالى menatakan hadis ini untuk menjelaskan tentang bab Ma'ja'a bin Nusrah, ini sebagai pelengkap dan sebagai bentuk penjelasan yang lebih luas tentang maksud dengan ditulisnya kitab Tauhid, karena tujuannya adalah untuk mengupas perkara-perkara yang imma mengurangi kesempurnaan Tauhid atau membatalkannya. Di antaranya adalah An-Nusra Jahiliyah, yang Rasulullah ditanya tentang Nusra tersebut. Beliau menjawab bahwasanya dia termasuk dari amalannya syaitan. Itulah Nusra Jahiliyah, yakni yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir untuk melepas sihir dari orang yang tersihir atau yang kena sihir, atau orang yang kerasukan jin dan yang semisalnya. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, dan juga Abu Dawud. Dan berkata Imam Abu Dawud, su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentang An-Nusra yang tersebut dalam hadis di atas. Maka beliau Imam Ahmad mengatakan Ibnu Mas'ud yaqra'u hadza kullahu. Ini namanya mengikat kita. Jawabannya Imam Ahmad ini untuk kembali kepada pemahaman yang telah dipahami oleh salaf tentang An-Nusra Al-Ma'huda, Nusra yang sudah dikenal semenjak sebelum datangnya Al-Islam, dikenal dengan Nusra yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan jahiliyah adalah apa-apa yang dulu datang sebelum Al-Islam, itulah jahiliyah. Berkata Sahab Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, hadal hadis rawahu Ahmad wa rawahu anhu Abu Dawud fi sunanihi. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sunannya. Ini Sunan Tirmidzi. Sedangkan seorang rawi yang tertera di situ bernama Fadl bin Ziyad. Wal Fadl bin Ziyad fi Kitabul Masail, yakni rawal Fadl bin Ziyad dalam Kitabul Masail an Abdul Razzaq an Ukaili bin Ma'kil bin Munabbih Tadi punya apa? Rezeki. Terus enggak ada lagi tambahannya. Itu. An Jabirin. An Ammi. Oh, sini enggak ada. Nyalem. An Ammi. Anakil bini makil bini menabi an'amihi an'jabirin. Ini sebagian cetakan jatuh lafad an'amihi. Inilah faedahnya ketika kita mengkaji suatu kitab, di mana bahwasanya di sana cetakannya berbeda-beda, maka sekitar atau seputar kita belajar langsung bisa diketahui mana yang sempurna dan mana yang kurang dari sebagian kalimat yang kadang jatuh dari percetakan. Sebagaimana dalam kasusnya di sini an'amihi enggak tertulis di sini. Fadzakarahu, ini menyebutkan hadis di atas. Qala Ibnu Muflih, Ibnu Muflih dari kalangan ulama Hanabilah. Ibnu Muflih, Syekh Nasir menjuluki bukan dia, bukan Ibnu Muflih, tapi dia adalah Muflih. Isnadu jayyidun. Wahassan al-hafidh isnadahu. Ini dari kalangan ahlul ilm yang telah kita lewati di sini, bahwasanya sanad tentang hadis ini adalah sanad yang bagus, muhtajun bihi, bisa dijadikan hujjah dalam perkara ini, nusra yang terlarang. Dan makna nusra adalah halus sihir anil mashur, melepas sihir dari orang yang tersihir. Itu makna nusra. Tinggal keifianya, cara yang tidak bertentangan dengan syariat atau cara yang bertentangan. Maka ketika bertentangan maka hukumnya enggak boleh. Jika memang dengan cara-cara yang syar'i seperti ruqyah syar'iyah maka dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Qauluhu su'ila 'anil nusrah. 'Anil nusrah. Dari sisi konteksnya yaitu ya min amalis syaitan, yakni nusra yang ma'huda. Karena siaknya kita lihat faqala ya min amalis syaitan. Siak hadis ini menunjukkan nusra yang al-ma'huda al-ma'rufa yang sudah dikenal oleh kaum di zaman itu, yang di zaman jahiliyah pun juga dilaksanakan, diterapkan, dipakai. Maka dikatakan dari sisi yaknya ini langsung ditegaskan oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan alif lam lil ahad. Alif lam yang menunjukkan makna yang sudah dikenal oleh yang mendengarkan kalimat ini di zaman itu. Sehingga pada zamannya Syekh pun Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga mengatakan lil ahad. Kalaulah bukan karena min amali syaitan, maka jawabannya belum tentu alif lam lil ahad. Karena jawabannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya min amali syaitan, tentunya nusra yang terlarang. Maka di situ kita mengetahui bahwasanya kalam itu bisa dipahami maknanya, diketahui dari sisi sibakul kalam, walihakul kalam, dan siakuhu. Sibak ini awal kalam dan akhir kalam, dan sisi keseluruhannya ini dari sisi konteksnya. Maka dari situ maknanya jelas. Seperti dalam perkara kita ini, an-nusra in-nusra jahiliyah ditentukan secara pasti karena jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir kalamnya beliau, ya min amalis syaitan. Maka kalam itu bisa dipahami maksudnya, bisa dipahami maknanya secara benar ketika diketahui dari sisi awal kalam tadi, dikatakan sibab. atau lihat, ini akhir kalam, ujungnya kalam dan siaknya. Maka alif lam ini dari alif lam lil ahad, bukan alif lam lil istigrok, bukan seluruh nusro dikatakan min amali syaitan, tapi sebagian nusro ada yang termasuk dari amalannya syaitan, seperti dalam hadis ini yang Rasulullah menjawab, ya min amali syaitan. Baik. Maka dikatakan oleh beliau di sini, wal alif wal lamu fin nusra, yang dalam lafzatu an nusra lil ahad, yakni nusra yang ma'huda, yang sudah dikenal antara yang berbicara dan yang mendengarkan di zaman tersebut. Ay an nusratul ma'hudatul lati kana alul jahiliyyati yasna'unaha, ya min amali syaitan, nusra yang sudah dikenal, yang dulu ahlul jahiliyah membuatnya atau melakukannya, itulah termasuk dari amalannya syaitan, dari perbuatannya syaitan. Ini yang kita ingin juga tambahan ilmu tentang apa itu makna al-ma'huda, yang sudah dikenal, ya kan? Tapi bukan semua perkara yang digasak dengan yang sudah dikenal, ya kan? Seperti wakarna fi buyuti kunna, rumah yang sudah dikenal, ya kan? Nanti kullu musawwirin binar, penggambar yang sudah dikenal di zaman dahulu saja, memahat, mengukir. Kalau memotret belum dikenal maka enggak masuk, karena enggak dikenal, ya kan? Semua penggambar di neraka, penggambar yang mana? Yang sudah dikenal. Makanya benarlah sebagian orang itu kan penggambar yang dulu diukir, dipahat, yang punya bayangan gambarnya. Gambar yang di kertas, di foto itu enggak dikenal zaman dulu, maka hukumnya beda. Ini kalau orang itu sok menjadi orang yang faqih dengan istilah apa? Yang dikenal, yang ma'hud, ya kan? Dikit-dikit yang dikenal riba, demikian juga orang yang makan riba hukumnya gini, gini, gini, itu riba yang sudah dikenal dulu. Kalau uang itu enggak dikenal maka bukan masuk dalam perkara riba. Dan jadinya seperti nanti, karena dikit-dikit apa? Yang sudah dikenal, ya kan? Nanti kendaraan juga yang sudah dikenal, unta sama himar, sama apa? Sama begol. Kalau selain unta dan begol dan himar dan kuda enggak dikenal maka enggak boleh ditunggangi. Dulu wanita nunggang kendaraan berupa unta, sekarang itu bukan unta maka enggak dikenal. Sepeda motor beda dengan dahulu. Ini dikit-dikit dikenal, dan dikenal dan tidak dikenal. Kalau memang konteksnya seperti itu bisa dikatakan an-nusra al-ma'huda, yang sudah dikenal. Enggak apa. Karena memang ada jawaban yang mengarah kepada itu, hiya min amali syaitan. Jadi bukan semua nusra. Baik. Qauluhu wa qala su'il Ahmad anha, yani an-nusra. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Berkata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud membenci ini seluruhnya. Arada Ahmad rahimahullah taala anna Ibnu Mas'ud yakrahu nusra lati ia min amali syaitan kama yakrahu ta'liqat tama'im mutlaqan. Imam Ahmad menginginkan dari ucapan beliau menukil kebenciannya Ibnu Mas'ud terhadap nusra ini seluruhnya. Ya, ini bahwasanya Ibnu Mas'ud membenci nusra yang itu termasuk dari amalannya setan, sebagaimana beliau membenci ta'liq tamaim, ta'liq menggantungkan, tamimah, apa tamimah itu? Jimat-jimat secara mutlak, baik jimat yang dikatakan dibuat dari ayat Al-Quran atau dibuat dengan huruf tok tok, jim jim, dal dal, dan semisalnya kemarin yang telah kita lewati, atau sebagian ucapan yang tidak diketahui mana nukilannya. Dan misalnya termasuk tamaim secara menyeluruh tidak dibolehkan, dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya kan? Sampai latanya kaum muslimin karena kebodohan mereka, Quran pun ditaruh di rumah-rumah kosong, di gubuk-gubuk untuk mengusir jin. Sekiranya Quran itu ditaruh dah, jin terusir. Sehingga kita mendapati gubuk-gubuk di sawah kadang dikasih sebagian lembaran ayat Al-Quran, taruh di sana. Dengan keyakinan jin nanti akan terusir. Dan itu tidak ada contohnya. Bahkan termasuk perkara muhdatsat dalam din, bid'ah, bid'ah dalam agama. Kalau mau mengusir jin seperti dengan azan. Nah itu. Seperti ketika ada azan, syaitan terbirit-birit dari masjid, terkentut-kentut. Ya kan? Masuk rumah, kosong diseretkan azan. Dan semisalnya, bukan kok taruh di situ ayat Al-Quran, atau mushaf secara utuh ditaruh di situ untuk mengusir jin keyakinannya, mengusir gondoruwo, mengusir kuntilanak dan yang lainnya. Ini enggak pernah dikenal oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Maka tidak masuk keyakinan yang bid'ah dalam agama. Ya kan? Qala rahimahullah ta'ala wa bil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunasharu aw yunsharu qala la ba'sa bihi innama yuriduna bi al-islaha fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Insyaallah akan kita lewati tentang syarah kalimat yang dibawakan oleh beliau di sini. Berkata Sabdur Rahman bin Hasan walil Bukhari an Qatadah qaluhu Qatadah an Qatadah wa ibnu Di'amah bikasri dal, itu namanya dikatakan dipastikan bacaannya dapatnya pakai dal maksurah. Huruf dal di kasrah. Biar enggak dibaca Du'ama atau Da'ama. Ya kan, biar pembaca tidak salah baca. Kadang dibaca Da'ama atau Du'ama, tapi dipastikan oleh beliau di sini di kasri dal, itu namanya didapatkan, dipastikan. Ad-Dausi. Ad-Dausi di mana? Saya bisa jawab. Memusab. Yaman. Ahsan. Hah? Sadusi. Di sini ada usi. Hah? Ya benar apa? Sadusi. Di sini ada usi. Kalau ada usi di Yaman. Ya. Jadi kalau sadusi, nah di mana? Tanya siapa yang tahu tentang Mujamul Buldan. Sikotun faqihun. Sikotun faqihun. Seorang yang sikoh yang faqih. Min ahfadz tabi'in, termasuk dari kalangan para tabi'in yang paling ahfad, yang paling hafal, yakni paling banyak hafalannya ribuan hadis. Qalu innahu wulida akmah. Paman akmah. Hah? Paman akmah min Mus'ab. Saya bisa jawab. Hah? Apa? Hah? Buta. A'ma atau buta? Kalau a'ma buta, kalau akma? Apa siapa jawab? Pak Aris? Ya kalau enggak tahu ya udah PR. Ya. Akma. Dan bel Quran. Siapa yang hafal? Mus'ab. Eh? Ah itu. Nah itu tentunya sana tentang makna akma. Siapa yang punya hindro, ya kan, lihat situ. Tapi perhatikan mata sanata bid'i asharah 200. Qaulu rajulun bitibun bikasri ta ay sihrun. Jadi sihir ini lafadznya diantaranya adalah tib. Tibun. Seorang laki-laki kena sihir. Yuqalu tubar rajulu. Tubar rajulu ini fil madhi mabni majhul seperti junnar rajulu. Seorang laki-laki itu menjadi gendeng, itu namanya junnah. Ya kan? Tuba. Ya ini tersihir. Bidami. Dha sihrin. Ada padanya sihir. Laki-laki tersebut. Wa yukalu. Kanau anis sihri bitib bitafa'ulan. Dan dikatakan. Kanau. Kanau dari kana yakni kinayatan. Karena kanaya kanau, mereka mengkinayakan, menyebut dengan kata kiasan kalimat sihir dengan ucapan tip, tujuannya untuk tafa'ul. Maknanya punya anggapan mudah-mudahan sembuh dari sihirnya. Seperti orang yang dikatakan kama yuqalu lidladik, sebagaimana orang yang disengat hewan berbisa, itu namanya ladik, maknanya maldu, tersengat dengan hewan berbisa dengan disebut salim. Seperti orang Jawa bilang ketika menjenguk orang yang sakit, gak apa-apa wes, waras, waras, waras. Paham? Orang Jawa kita menjenguk orang sakit apa ngomongnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak, orang-orang awam langsung waras. Maknanya apa? Tafa'ul, anggapan baik, ya kan? Anggapan baik dari ucapan tersebut, yakni mengucap dengan kalimat yang baik, mudah-mudahan kalimat tadi diijabahi, diamini oleh malaikat, sehingga Allah mengijabahi takminnya malaikat, ya kan? Maka disuruh mengucap yang baik ketika ada musibah, ya kan? Ketika lahir anak. Perempuan atau laki-laki kadang kalau perempuan agak sewot. Ya kan? Karena harapannya laki-laki. Jadi, kalau lahir perempuan yang ngomong yang baik. Jangan ngomong yang menjadi nanti diaminnya malaikat maka jadilah jelek. Seperti kemarin kita lewati dalam kisahnya Uwaimir Al-Ajlani. Ya kan? Sering nyinggung-nyinggung masalah apa? Masalah apa? Perempuan yang didapati dengan laki-laki lain sering itu disinggung-singgung, akhirnya apa? Malah dia yang kena sama keluarganya. Nah, itu. Makanya janganlah seorang itu mengharap ketemu musuh. Ismbo'yo dia jauhkan dari musuh. Nah, kalau dia mengharap-harap maka ketemu beneran baru kerepotan untuk menghadapinya. Ya kan? Seperti ini. Mereka mengkiaskan menyebut kata sindiran orang yang tersihir dengan sebutan tip tafaulan, mudah-mudahan sembuh dari sihirnya dengan ucapan tersebut. Ya kan? Itu namanya tafaul. Ya kan? Seperti seorang yang coba-coba memiliki usaha kecil-kecilan. Jangan pesimis tapi optimis. Untung wes, untung. Selamat, saya khawatir selamat. Nah, ya kan? Coba-coba mau mungkin kerja yang mungkin belum pernah dijalani oleh seseorang. Jangan ditakut-takuti, dibeden-bedeni. Tapi upayakan apa? Dikasih besarkan hatinya. Insyaallah wis gampang laris, saya khawatir laris. Nah, ini kan namanya apa? Memiliki sifat yang tafaul optimis. Harapan baiknya aja yang diucapkan, jangan buruknya aja yang terus di singgung-singgung seperti orang mau menjalankan dakwah. Ya kan? Belum jalan udah mikir piye yo carane nggawe yayasan iki. Waduh, yayasan iki sapa ning enak. Ya kan? Masjid ini nanti nama saya atau nama orang lain atau nama siapa? Malah nanti jadinya apa? Gantuk nama ya gantuk masjid. Turi Banjaran wis mari buyaran. Nah, itu. Ya kan? Seperti mau datang ke kampung baru, engko kerja apa yo? Ya, mangan apa, nggawa anak, nggawa bojo. Wis berangkat ae. ya kan? Ternyata gampang dengan brownies saja, modal 70 ribu sudah bisa untuk makan 3 hari. Nah, ayo. Gimana Bang Sule? Ya. Antum pergi-pergi aja. Enggak sabar pakai apa? Umi. Hah? Mana uminya? Hah? Umi apa? Umi lemon. Eh itu. Ya. Sabar di kampung baru insyaallah. Eh itu. Ya. Abu Najib, Abu Salma. Ya. Eh itu. Baik, mau beli telur yang harga 14.000 ada di sini sekilo. Di Kalimantan 28 nanti minimal paling murah. Ya toh? Yang putih-putih itu murah. Baik. Jadi itu namanya tafaul. Dan orang yang kena sihir disebut dengan tip, kena tip, bukan kena sihir tapi kena tip. Kena obat. Ya kan? Kena obat. Orang yang tersengat hewan yang berbisa dikatakan apa? Salim. Wes selamat enggak apa-apa. Ini orang-orang Jawa sini, orang-orang awam, ibu-ibu yang enggak pernah belajar kitab tauhid pun seperti itu ngomongnya. Ketika jeng orang sakit, wes enggak apa waras, waras, wes waras. Nah. Gimana kalau di Kalimantan? Abu Radit. Ngono. Seperti itu. Ya kan? Padahal di sana suku Dayak. Kita kenal dulu dengar suku Dayak itu kayak apa. Ternyata orangnya lembut-lembut. Ya kan? Dulu kita kecil, wah kalau dengar suara ucapan suku Dayak. Jumpa orangnya ternyata beda, enggak sesuai dengan yang didengar. Ya. Jadi perhatikan. Enak guna. Wa qala Ibnu al-Ambari rahimahullah taala at-tibbu minal adad. Minal adad yakni lafaz tib itu bisa digunakan apa? Dua makna yang berlawanan. Bisa maknanya apa? Negatif bisa maknanya positif. Itu namanya minal adad. Yuqalu lila jidda tibun. Wa sahir minadda yukalu lahu tibun. Dikatakan untuk mengobati penyakit itu dikatakan tib. Sedangkan sihir termasuk penyakit. Kok dikatakan tib? Piye? Nah, pengobatan untuk penyakit dikatakan tib. Ya kan? Obat untuk penyakit disebut dengan tib. Sihir adalah bukan obat tapi penyakit. Tapi kenapa kok disebut tip? Berarti minal adadat. Bisa dipakai untuk dua makna yang berlawanan. Mabum? Ami Mustafa? Ayawah. Baik. Yudur, mabum dur. Hah? Gini-gini aja. Ambil ngantuk. Gini-gini. Wah. Baik. Qauluhu yu'akhadu bifadil wawi mahmuzatan atau mahmuzatun wa tasdidil kha al-mu'jama, ya kan? Yu'akhad wawanya dipataha. Wawu yang ada hamzanya itu namanya wawu mahmuzah. Wawu yang di fathah. Wawu yang dikasih huruf apa? Hamzah di atasnya. Itu namanya mahmuz. Berhamzah wawu, berhamzah namanya wawu mahmuz. Nah. Dan khoknya ditasdid. Khok yang bertitik. Wa ba'da zalun mu'jamatun. Zal yang bertitik. Ayuh basu an imro'atihi. Seorang laki-laki yang tertahan dari istrinya. Apa mana tertahan dari istrinya? La walaya suila jima'iha. Enggak bisa ngumpuli istrinya. Ya kan? Enggak bisa ngumpuli istrinya. Maknanya enggak punya kemampuan untuk mengumpuli istrinya. kayak impoten. Ngerti sak impoten? Cilik-cilik ngerti impoten. Ya kan? Mana di wal ukhdatu bidamil hamzah. Al kalamul ladhi yaquluhu sahir. Ukhda hamzahnya di dhamma, yaitu kalam yang dikatakannya oleh tukang sihir. Aib. Qawlu ayuhallu bidamil ya wa batil kha wa batil ha bimakna lil maf'ul, mabniun lil maf'ul. Qalu au yunsaru au yunassaru bitasdidil mu'jama. Mu'jama itu sin titik tiga itu loh, yunassaru. Ya kan? Atau yunsaru ini yunassaru. Apakah di lepaskan gangguan dari sihir tadi atau di nusroh? Nah. Sama saja. Yunassar mananya yuksaf, yuzal, dihilangkan. Qalu la ba'sa biya, ini anna nusrata la ba'sa biya, li'annahum yuriduna biya al-islah. A'izal atas sihir. Maksudnya nusrah itu enggak mengapa digunakannya, karena mereka menginginkan dengan nusrah itu untuk pembenahan. Ini untuk memperbaiki, yaitu menghilangkan sihir. Walam yunha amma yuridu bi'al-islah, dan tidak ada larangan. Dan tidak dilarang dari apa yang diinginkan dengannya untuk kebaikan. Wa dami ibni Mas'ud yuhmalu ala nau'in minanusra la yu'lamu annahu sihrun. Ini dari Ibnu Musayyib, ucapan beliau ini dibawa kepada nusra dari macam yang tidak diketahui bahwasanya termasuk sihir. Ini namanya apa? Ini namanya memahamkan kita terkait dengan kalamnya seorang alim. Di antaranya adalah ucapannya Ibnu Musayyib, Ibnu Musayyib. Ya kan? Sa'id Ibnu Musayyib. Sebenarnya Sa'id ini dibawa kepada makna yang positif. Sedangkan dibawa kepada makna yang negatif, beliau membolehkan menggunakan sihir untuk melepas sihir. Itu namanya wajib bersunudon tentang seorang alim terkait dengan ucapannya, fatwanya. Ya kan? Kenapa? Karena beliau enggak mungkin akan membolehkan sihir untuk melepas sihir. Ya kan? Daripada kita membawa kepada kalanya beliau ini boleh menggunakan sihir untuk melepas sihir, bahkan lebih baik kita bawa kepada makna yang lebih baik, yaitu menggunakan nusra yang tidak diketahui adanya sihir boleh untuk digunakan melepas sihir, yakni nusra syar'iyah. Inilah ya, saya perhatikan untuk menjaga tentang kehormatannya seorang alim dalam ucapan seperti ini, karena memungkinkan untuk kita bawa kepada makna yang baik, bukan makna yang jelek. Ya kan? Tapi kalau zaman sentimen, zaman jatuh menjatuhkan, langsung dibawa kepada makna yang negatif, makna yang jelek. Khususnya di zaman seperti ini, zaman kita seperti ini, kesempatan ketika ada ucapan yang sekiranya bisa dibawa kepada mana yang jelek, maka dibawa kepada mana yang jelek, lalu jatuhkan dengan apa yang diinginkan tadi. Seperti ucapan terhadap taghut, kalimat taghut ini karena sudah sering didengar itu dari kalangan jamaah takfir, dari muwahhid pun digiring kepada pemahaman jamaah takfir. Nah, kenapa? Karena sudah didahului dengan sentimen. Nah, tinggi dan yang semisalnya, karena tidak mendukung apa yang mereka miliki. Cukup enggak mendukung sebagai lawan. Itu. Seakan-akan mereka adalah orang yang paling terdepan dalam barisan dakwah salafiyah ini. Dan inilah ya ikhwah yang perlu seorang itu memiliki kewaspadaan. Karena perlombaan dalam menyuarakan mazhab dan aliran dan fanatik ini, enggak ada yang selamat kecuali seorang yang maksum bi ismatillah taala. Mahfud bi hifdillah taala ani ta'assub. Illa man rahimallahu taala. Baik. Warawi an al-Hasan. Ini al-Basri. Anu qala la yuhallu la yuhallu as-sihru illa sa'ila yuhillu as-sahira sa'ihru illa sahirun. Ada riwayat dari Hasan al-Basri bahwasanya tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Qalu waruyanil wa punya itu apa? Waruya atau warwa? Abu Adam Rizki? Rawa ya? Bukan ruya. Di sini waruya anil Hasan. Yang itu yang lain? Yurwa. Anil Hasan. Nah, baik. Cuma dalam syarahnya warawal Hasan. Tapi soalnya yang benar nanti yurwa atau ruya. Cita dia dengan an, harfu jir. Diriwayatkan dari Al-Hasan, yakni ada cerita dari Hasan rahmat ta'ala. Bahwasanya beliau mengatakan, la yahullu sihra. Disitu tertera dalam matan, la yuhillu. La yahullu mungkin tidak melepas. Misalnya la yahullu yang benar. Tidak melepas sihir kecuali tukang sihir. Hadzal asar dzakara Ibnu Jauzi fi Jami'il Masanid. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Jami'ul Masanid. Wahdani bin Usan wa Ibnu Abil Hasan wasmuhu Yasar bi tahtiyah. Tahtiyah adalah ya itu. Titik dua. Itu tahtiyah. Wal muhmala yakni sin tanpa titik. Itu namanya muhmala. Al-Basri Al-Ansari maulahum yang dulunya budak. Dulunya budak. Sekutun faqihun imamun min khiyari tabi'in. Imam terus dari kalangan para tabi'in yang terpilih, yang mulia. Mata sanata asarah wa mi'ah rahimallahu wa qad qarabat tis'in. Umurnya hampir 90 tahun ketika meninggal. Rahimallahu ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusratu halus sihri anil mashhur. Inilah ikhwa, inilah bentuk fikih yang dipahami oleh Al-Musannif rahimahullah. Dengan menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang faqih bukan muqallid. Ya kan, walaupun beliau bermadzhab dengan mazhab Imam Ahmad, Hambaliyu madhab, tapi tidak muqallid. Ya kan, seorang itu kadang Syafi'iyul mazhab, Malikiyul mazhab, Hanafiyul mazhab, tapi kadang tidak muqallid. Ya kan? Bukan berarti kita boleh bermazhab ketika ada para ulama yang mereka bermazhab. Ya kan? Cuma kita menukilkan tentang mazhabnya beliau adalah Hambali. Tapi kita ketahui bahwasanya beliau bukan muqallid. Taklid buta apa atas semua apa yang datang dari Imam Ahmad, tidak, atau dari Hanabila. Qala Ibnu Qayyim an-nusratu halus sihr anil mashhur. Nusra adalah melepas sihir dari orang yang tersihir, dan nusra itu waya nau'ani, ada dua macam. Ahaduma halun bisihri mislihi. Caranya melepas dengan sihir yang semisal sihir, ini sama-sama sihir. Dilepas dengan sihir. Wa walladhi min amali syaitan, itulah termasuk dari amalannya syaitan melepas sihir dengan sihir. Wa alayhi yuhmalu qaulul Hasan, di atas kalimat inilah yang diinginkan dari ucapannya Hasan. Fa taqarrabu an-nasiru wal muntasiru ila syaitan. Nasir yang melepas, al-muntasir yang minta dilepas dari sihir, mendekatkan diri kepada syaitan, bima yuhibbu, dengan apa yang dicintai oleh syaitan. Maka itu ya Allah katakan, bicara bilang boleh minta bantuan kepada jin dalam perkara yang mubah, gimana caranya? Apakah caranya dengan semua cara yang penting dibantu dalam perkara yang mubah, walaupun tata cara tadi melanggar syar'i? Atau perkara yang dibolehkan, ini yang perlu ditanyakan. Kalau perkara yang dibolehkan, coba kayak apa? Biar orang itu mencontoh. Kalau memang tata cara yang tidak syar'i, ya enggak perlu diceritakan, enggak ada gunanya. Kita enggak perlu mencontoh. Ya kan? Baik. fayyubtilu amalahu anil mashhur. Ya, ini seorang yang tadi dikatakan nasir bisa membatalkan amalannya dari yang disihir. Wasani, bentuk yang kedua, sifat nusro. An-nusratu birruqya wa ta'awudat wal adwiya wa da'awat al-mubaha fa'adha ja'isun. Nusro melepas sihir dari orang yang tersihir dengan cara pakai ruqya. Ruqya di sini adalah alif lam lil ahad. Bukan ruqya yang maknanya adalah mantra-mantra yang enggak jelas maknanya, tapi ruqya yang syar'iyah, yang ada asarnya. Wa ta'awudat, yakni ta'awudat yakni apa? Doa-doa yang di situ maknanya minta perlindungan dengan Allah Ta'ala dari sihir dan gangguan tukang sihir. Wal adwiya, dan beberapa pengobatan yang mubah, seperti menggunakan daun bidara yang bilangannya sekian, ditumbuk sampai halus, lalu dituang di air dan semisalnya, dibikin mandi, dan itu cuma termasuk adwiya yang mubah. Wada'awat, dan doa-doa yang mubah yang dibolehkan secara syar'i, yang tidak ada larangannya. Fadha ja'izun. Inilah nukilan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah untuk menjelaskan maksud dari beberapa nukilan yang dibawakan oleh beliau dari ucapannya Hasan Al-Basri, juga tadi dari zaman siapa? Ucapannya Ibnu Musayyib dan yang lainnya. Bagaimana ya ikhwah? Jadi dibawa kepada makna yang sesuai dengan maksud si pembicara. Dari kalangan para alul ilm yang mereka maksud lahum bil ilm nafi' bil aqidah sahihah. Baik. Qalu qala Ibnu Al-Qayyim ila akhirih. Wa bima mimma ja'a fi sifat an-nusra al-ja'izah. Dan dari apa yang datang terkait dengan sifat nusra yang dibolehkan melepas sihir dari orang yang tersihir, yang hukumnya boleh. Marwawi ibnu Abi Hatimin wa Abu Syekh an Lais ibn Abi Salim anaukola balagoni anna haula'il ayat sifa'un minas sihir bidinillah, telah sampai kepadaku. Ini namanya balagoni. Ini namanya apa? Kalam yang maktu. Balagoni. Ya kan? Telah sampai kepadaku, tentunya apa? Datang dari orang yang sebelumnya, dari kalangan ahlul ilm. Ayat-ayat itu sebagai penyembuh dari sihir dengan izin Allah Ta'ala. Tukra'u fi'ina'in fihima'un. Ayat itu dibaca di bejana yang ada airnya. Bejana diisi air, dibacakan di situ. Summa yusabbu ala ra'sil masyur. Kemudian dituangkan, disiramkan kepada atau pada kepalanya orang yang tersihir. Apa ya kuah? Nah ini caranya. Baik. Lihat nomor satu tentang kaki. Mislu hadala yu'malu fi biro'i laisi bni Abi Salim wala biro'i ibnil Qayyim. Semisal ini tidaklah diamalkan di dalamnya dengan pendapatnya Lais bin Abi Salim, juga bukan dengan pendapatnya Ibnu Al-Qayyim. Artinya cara seperti enggak boleh kita menerapkan cuma sekedar pendapatnya. Ya kan? Lais bin Abi Salim dan juga pendapatnya Ibnu Al-Qayyim. Lihat itu gambar bintang. Gambar bintang itu punyanya siapa? Punya siapa, Rizki? Punyanya Syekh bin Baz. Qal wala ghairihima, di situ kan dalam gambar bintang. Mana? Qalu mislu hadza la yu'malu fi bi ra'yi Lais bin Abi Salim wala bi ra'yi bin al-Qayyim al-akhirih. Aqulu i'tiradu Syekh Hamid ala ma dzakarahu al-Sharih an Ibn Abi Salim wa Ibn Munabbi wa Ibn al-Qayyim laisa fi mahallihi. Balwa golatun minas sahamid li'anna tadawi bil Qur'an al-Karim wassidr wa nahwihi minal adwiya al-mubaha laisa min babil bidak balwa min babit tadawi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadallah. Mana? Tadawu. Wala tadawu bi haramin. Wa sabata fi sunan Abi Dawud fi kitab at-tib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in fi ina'in. Apa itu? Wasabbahu ala al-marid. Wa biada yu'lamu anna tadawiya bisidr wa bil qira'a fil ma wa sabbihi alal mardha laysa fihi mahdurun min jati syara' idza kanatil qira'atu salimatan wa kanat dawa'u mubahan wallahu wali taufik. Ini ya ikhwah, yakni di sini saya bin Bas Allah meluruskan apa yang dikomentarkan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi terhadap kalamnya Ibnul Qayyim dan juga kalamnya Lais bin Abi Salim dan yang lainnya. Dan ini telah kita lewati juga dalam beberapa permasalahan pelurusan dari pihaknya Syekh bin Baz atas taklik yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Bagaimana ya ikhwah? Ini diantaranya. Dan soal akan kita baca lebih lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.